Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan dars kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-jam'u bainas salataini, menjamak antara dua salat. Telah kita sebutkan uzur-uzur yang dengannya seseorang boleh menjamak salat. Boleh menjamak salat. Di antaranya adalah safar, kemudian sakit, kemudian uzur secara umum yaitu al-masyaqqah, adanya rasa berat kesusahan ketika melaksanakannya di waktu masing-masing. Kemudian dikatakan di sini halaman 92, faminal a'dzari allati tubihul jam'a aidan ghairus safari wal marad. Di antara uzur-uzur yang membolehkan jamak selain dari safar dan sakit adalah al-matarul katsir al-ghazir alladhi yabullu thiyabu wa yalhaqul mukallafu bisababihi masyaqqatun. Yang pertama adalah hujan yang deras, yang besar. Hujan yang deras dan lebat yang menyebabkan pakaian bisa basah kalau memaksakan diri untuk berangkat ke masjid. Wa yalhaqul mukallafu bisababi masyaqqah. Dan dengan hujan tersebut seorang mukallaf apabila mendatangi masjid dia merasakan masyaqqah, dia mendapatkan kesusahan dan kepayahan. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-wahlu wattin. Wadzalika idza kana yashuqu 'ala an-nas bisababihi al-mashy. Kemudian lumpur. Lumpur yang parah, yang mana akibat lumpur tersebut seseorang kesulitan untuk berjalan melangkah menuju masjid. Barakallahu fikum. Beda pada zaman sekarang, apalagi di perkotaan, uzur seperti ini bisa dikatakan hampir tidak ada, karena jalan-jalan gang-gang sudah di barakallahu fikum di aspal, ada yang dipasang paving dan lainnya. Kemudian yang ketiga, ar-rihu syadidatul baridatul lati takhruju 'anil 'adah. Rih, angin yang deras, yang dingin, angin kencang yang dingin, yang tidak seperti biasanya, yang tidak seperti biasanya, keluar dari al-'adah, takhruju 'anil 'adah, keluar dari kebiasaan. Wa ghairu dzalika minal a'dzar, dan selain demikian dari uzur-uzur allati yalhaqu bil mukallafi masyaqqatun idza tarakal jam'a ma'aha. Dan selain dari uzur-uzur yang disebutkan, yang mana seorang mukallaf mendapati barakallahu fikum masyaqqah apabila dia meninggalkan jamak dikarenakan uzur-uzur tersebut, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tentang uzur hujan yang dengannya seseorang boleh menjamak salat, yaitu sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati 87. 87 adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal 'isya. Faqala Ayyub, la'allahu fi lailatin mutirah. Qala asa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah 7 rakaat sekaligus dan 8 rakaat. Maksudnya adalah 8 rakaat ini adalah zuhur dan asar dijamak dalam satu waktu, yang 7 rakaat adalah maghrib dan isya. Qala Ayyub, berkata salah seorang rawi yang bernama Ayyub, la'allahu fi lailatin mutirah, mungkin saja ketika itu barakallahu fikum pada malam yang hujan, pada malam yang hujan, yang dituruni hujan. Qala asa, barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan asa, mudah-mudahan saja, mungkin saja seperti itu, barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun di sini dikatakan la'allahu fi lailatin mutirah, mungkin saja pada malam yang dituruni hujan, bukan berarti hujan pada siang hari tidak diperbolehkan untuk menjamak. La, karena di dalam lafaz sebelumnya Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Nabi melaksanakan salat 7 dan 8 rakaat. Dan beliau menerangkan setelahnya adz-dzuhru wal 'ashr, salat zuhur dan salat asar. Barakallahu fikum. Wa anhu aidan, dan dari Abdullah bin Abbas juga, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya' bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya di Madinah fi ghairi khaufin wala matarin, tanpa adanya rasa takut dan tanpa adanya hujan yang turun. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya di sini Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah pernah menjamak salat zuhur dan asar dan juga menjamak antara maghrib dengan isya di kota Madinah, yang mana ketika itu enggak ada kekhawatiran adanya barang yang hilang, kekhawatiran barakallahu fikum diserang oleh musuh, dan juga bukan dikarenakan hujan. Barakallahu fikum. Kenapa kita berdalilkan dengan hadis ini padahal di dalam lafaz hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat asar dan zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa ada takut dan tanpa ada hujan yang turun. Nah, kenapa kita jadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menjamak barakallahu fikum salat ketika turun hujan? Nah, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, wa dzalika yadullu ala annal jam'a lil matri kana ma'hudan ladaihim. Lafat min ghairi khaufin wala matrin, tanpa rasa takut dan tanpa turunnya hujan, menunjukkan bahwasannya menjamak salat dikarenakan turunnya hujan merupakan sesuatu yang sudah menjadi hal yang diketahui bersama oleh mereka, sebuah kebiasaan dan pengetahuan yang sudah diketahui bersama oleh mereka. Sehingga oleh karena itu Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa jamak sholat itu bukan hanya karena takut dan bukan hanya karena hujan saja. Sehingga oleh karena itu penyebutan min ghairi khawfin wala matarin menunjukkan bahwa menjamak sholat karena turunnya hujan merupakan sesuatu yang sudah diketahui bersama di kalangan para sahabat. Barakallahu fikum. Wa yu'ayyiduhu hadits Ibnu Abbas min ghairi khawfin wala matarin fa innahu yush'iru anna al-jam'a lil matari kana ma'rufan fi ahdi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadits yang kita sebutkan tadi, lafaz min ghairi khawfin wala matarin, tanpa takut dan tanpa adanya hujan yang turun, menunjukkan bahwasanya, mengisyaratkan bahwasanya jamak karena turun hujan merupakan sesuatu yang sudah diketahui pada zaman Rasulullah SAW. Walau lam yakun kadzalika, kalau seandainya tidak ada maksud demikian, lakana lama limakan lamakana samatu faidatin min nafil matari litaswiril jama' fata'ammal. Lalu untuk apa disebutkan lafaz ini? Kalau seandainya tidak demikian maksudnya, untuk apa disebutkan alasan tanpa khauf dan tanpa turunnya hujan di dalam lafaz dari hadis Abdullah bin Abbas yang sudah kita sebutkan tadi? Barakallahu fikum. Dan ini pulalah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Anna Abdullah bin Umar kana idza jama'al umara idza jama'al umara bainal maghrib wal insya' fil matari jama'a bainahum. Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab, apabila para umara menjamak antara maghrib dan isya, para pemimpin, maksudnya para pemimpin waliul amr dahulu pada zaman para sahabat yang menjadi amir, yang menjadi umara, merekalah yang menjadi imam, merekalah yang menjadi imam di dalam salat. Barakallahu fikum. Dan Abdullah bin Umar, apabila para umara, para pemimpin tersebut menjamak antara maghrib dan isya ketika turun hujan, maka Abdullah bin Umar pun ikut melakukan jamak bersama mereka. Hadis dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta an Hisham bin Urwah anna abahu Urwah wa Sa'id. Urwah ini adalah putra Zubair bin Awam, adik dari Abdullah bin Zubair tapi beda ibu. Naam. Hisham putra dari Urwah menceritakan bahwasanya bapaknya, siapa nama bapaknya? Urwah. Sa'id bin Musayyib wa Aba Bakrin bin Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Ada tiga orang yang disebutkan di sini dan tiga-tiganya adalah fuqaha us, termasuk dari fuqaha us-Sab'ah. Tujuh fuqaha barakallahu fikum yang hidup semasa, yang sama-sama tinggal di kota Madinah. Kanu yajma'una bainal maghribi wal isya, bahwasanya mereka menjamak antara maghrib dan isya pada malam yang dituruni hujan. Wa idza jama'u bainas salataini wala yunkiruna dzalika. Dan apabila para pemimpin melakukan jama' antara dua sholat tersebut dikarenakan alasan tadi, mereka pun tidak mengingkari perbuatan demikian. Jadi para fuqaha tersebut, mereka mengamalkan dan juga mereka tidak mengingkari hal demikian. Sehingga oleh karena itu al-matar termasuk turunnya hujan termasuk salah satu uzur yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Barakallahu fikum. Naam. Adapun al-wahl wat-tin, tanah yang becek, yang berlumpur, barakallahu fikum, yang tentunya, dan pembahasan ini, alasan ini masuk dalam kategori al-masyakkah. Al-masyakkah, seseorang tentu akan merasakan rasa berat untuk mendatangi masjid. Sehingga oleh karena itu, apabila dia sudah sampai di masjid, seorang imam boleh untuk menjamak sholat pada musim hujan tersebut dikarenakan tanah perjalanan untuk berangkat ke masjid itu becek dan sulit untuk dilewati, berlumpur. Dan ini masuk dalam kategori al-masyakkah. Barakallahu fikum. Dan dijelaskan oleh para ulama diantaranya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa hujan yang dengannya seseorang diperbolehkan untuk menjamak sholat adalah hujan yang menyebabkan kalau dipaksakan untuk keluar pakaiannya basah. Nah, kalau cuma hujan rintik gerimis maka yang seperti ini tidak termasuk dari uzur yang dengannya seseorang boleh untuk menjamak sholat. Barakallahu fikum. Nah, al-mas'alatu tsaniyah. Akan tetapi uzur-uzur yang seperti ini, hujan, tentunya barakallahu fikum harus dari imam ratib, harus dari imam ratib. Nah, harus dari imam ratib yang barakallahu fikum mengimami dan mengomando dalam hal ini. Al-mas'alatu tsaniyah fi haddil jam'il masyru'. Pembahasan yang kedua tentang batasan jamak yang disyariatkan. Maksudnya salat apa saja yang diperbolehkan untuk dijamak. Wa haddul jam'i al-masyru'u huwa al-jam'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya' binisbati lil musafir wa man fi hukmihi. Batasan jamak yang disyariatkan adalah jamak antara salat zuhur dan asar. Ini yang pertama. Yang kedua, wal maghrib wal isya, dan antara maghrib dan isya. Binisbah lil musafir wa man fi hukmihi. Ini untuk bagi musafir dan orang yang memiliki hukum yang sama dengan musafir, yaitu orang-orang yang mendapatkan masyakkah. Wa kadza al-jam'u fil hadari bisababil matari wa ma fi hukmihi fayajuzu bainal isya'aini wa dhuhraini. Demikian pula jamak ketika hadar, ketika mukim dikarenakan hujan dan yang memiliki hukum yang sama dengannya, maksudnya barakallahu fikum, yang sama-sama mendapatkan masyakkah, maka diperbolehkan untuk menjamak antara dua isya. Di sini maksudnya adalah maghrib dan isya, wa dhuhraini, dua zuhur. Di sini maksudnya adalah zuhur dan asar. Nah, barakallahu fikum, dalam bahasa Arab sering seperti ini. Untuk sesuatu yang sering berpasangan diambil salah satunya kemudian diberikan lafadz musanna kepadanya. Contoh Abu Bakar dan Umar dikenal dengan al-umarani, al-umaraini. jangan diartikan dua orang Umar. Maksudnya di sini adalah siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan juga di dalam Al-Qur'an abawaika, dalam bahasa hadis abawaika, dua orang bapakmu. Maksudnya di sini siapa? Ayah dan ibu. Barakallahu fikum. Begitu pula di sini al-isya'aini, yang seperti ini biasa dalam bahasa Arab. Nah, apabila sesuatu yang biasa selalu bersama, dua sesuatu yang biasa bersama, ketika untuk menyebut, untuk memudahkan penyebutannya, barakallahu fikum, maka diambil salah satunya. Nah, diambil salah satunya. Salah satunya ada di antaranya juga al-bay'ani bil khiyari, al-bay'ani bil khiyar. Nah, al-bay' itu orang yang menjual. Orang yang menjual. Tapi dalam hadis ini disebutkan al-bay'ani. Jangan diartikan dua orang penjual, tapi maksudnya adalah pembeli dan penjual. Al-bay'ani bil khiyar. Antara pembeli dan penjual memiliki hak sama-sama untuk memilih. Barakallahu fikum. Li hadis Ibnu Abbas al-madi qabla qalil, berdasarkan hadis Ibnu Abbas nam yang baru saja disebutkan, wa qad fa'alahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, dan hal ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Wa li annal illah minal jam'i bainal isya'aini wujudul masyaqqah wa hiya fi dhuhraini aidan. Nah, dikarenakan alasan menjama antara maghrib dan isya adalah wujudul masyaqqah, adanya al-masyaqqah. Begitu pula antara zuhur dan asar. Kenapa antara maghrib, antara isya dengan subuh tidak ada jama, atau antara subuh dengan zuhur tidak ada jama? Karena tidak ada masyaqqah. Masyaqqah rasa berat kalau seandainya seseorang meninggalkan jama pada sholat ini, antara dua sholat ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka dari itu kita pada malam hari ini menamatkan pembahasan tentang al-jam'u bainas salataini. Nah, jadi kesimpulannya, menjama' antara dua sholat, duhur dan asar, maghrib dan isya, barakallahu fikum, bukan hanya karena safar saja, barakallahu fikum, tapi di sana juga ada alasan-alasan lain, uzur-uzur yang lain, di antaranya adalah al-masyaqqah, turunnya hujan. Dan secara umum alasannya adalah al-masyaqqah, adanya al-masyaqqah. Nah, ini yang penting, ketika seseorang mendapati masyaqqah dengan dia meninggalkan jamak, maka ketika itu diperbolehkan bagi dia untuk menjamak salat. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, seseorang tidak boleh bergampang-gampangan dan bermudah-mudahan dalam hal ini. Karena melaksanakan salat pada waktunya merupakan syurutus salah, syarat dari salat. Nah, ketika seseorang melaksanakan salat di luar waktunya, barakallahu fikum, tanpa ada uzur, maka tentu salatnya tidak sah. Dan jangan sampai seperti orang Syiah, nah mereka hanya memiliki 3 waktu di dalam salatnya. Nah, mereka berdalilkan dengan ayat di dalam surat Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, tegakkanlah salat, barakallahu fikum, liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, dan juga ketika malam hari, kemudian wal qur'anal fajr, dan ketika waktu fajar. Itulah 3 waktu salat. Barakallahu fikum. Islam juga mengakui 3 waktu ini, tapi ini adalah waktu secara umum. Dan kemudian secara prakteknya dibagi menjadi 5 sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam waktu-waktu salat. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah bab yang ke-10. Tentang salatul Jumu'ah. fi salatil jumu'ah wa fihi masail, tentang salat Jumat, dan pada bab ini ada beberapa pembahasan. 6. Sebelum kita masuk pada pembahasan pertama yang disebutkan di dalam kitab ini, perlu diketahui bahwasanya Jumat merupakan hari yang paling mulia dari 7 hari dalam sepekan. Jumat adalah hari yang paling mulia dan termasuk dari Idul Muslimin, termasuk dari hari rayanya kaum muslimin. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti', "Wa ma tala'ati syamsu 'ala yaumin khairin minhu." Dan matahari tidak pernah terbit pada hari yang lebih baik dari hari Jumat. Nah, matahari tidak pernah terbit pada hari yang lebih baik dari hari Jumat. Wa anallaha khassa bihi hadhil ummah ba'da an adalla anhu al-umam as-sabiqah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada umat ini dengan menjadikannya hari raya, dengan menjadikan hari Jumat ini sebagai Id untuk umat ini, yang mana umat sebelumnya al-Yahud wa Nasara tidak menemukan keutamaan pada hari Jumat ini. Mereka tidak memiliki kekhususan tentang atau pada hari Jumat. Fa innal yahud ikhtalafu fihi. Orang Yahud, mereka berselisih. 6. Tentang hari Jumat. Sehingga Jumat itu artinya hari berkumpul, jamaah berkumpul. 6. Sehingga disebut dengan yaumul jumuah. 6. Orang Yahud, orang Yahudi, mereka berselisih tentang hari raya mereka, tentang hari berkumpul mereka. Fasarat jum'atuhum as-sabt. Sehingga setelah mereka berselisih, hari berkumpul mereka menjadi hari Sabtu. Wan-nasara ashaddu ikhtilafan. Fasarat jum'atuhum al-ahad. Dan orang-orang Nasara lebih berat lagi perselisihan mereka, sehingga setelah itu hari berkumpul mereka adalah hari Ahad. Fasor walhamdulillah taba'an lana. Dan mereka, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengikut kita. Nah, Yahud hari Sabtu, Nasara hari Ahad. Sehingga mereka mengikuti kita. Wa nahnu mutaakhiruna anhum zamanan. Kita adalah orang umat yang zamannya paling akhir. Lakinnahum mutaakhiruna anha rutbatan, akan tetapi dari sisi derajat mereka di bawah kita. Li'anna hadhil ummah afdalu ummatin indallahi wa akramuha, dikarenakan umat ini adalah umat yang paling mulia di sisi Allah dan paling berharga. Disebutkan di dalam sebuah hadis apa yang disebutkan oleh al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, barakallahu fikum, yaitu hadis Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Yaman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah menyesatkan, tidak menemukan, menjadikan orang-orang sebelum kita sesat dari hari Jumat. Maksudnya tidak menemukan keutamaan pada hari Jumat. Fakana al-yahud yawm as-sabti. Al-yahud memiliki hari Sabtu. Wa kana lin-nasara yawmul ahad. Dan orang-orang Nasara memiliki hari Ahad. Faja'a bina. Fahadana Allahu liyaumil jumu'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita umat setelah al-yahud dan Nasara. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita kepada hari Jumat. Faja'ala al-jum'ah was-sabta wal-ahad. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat dan setelahnya adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Barakallahu fikum, maksudnya mereka mengikuti kita di dalam hari perayaan dan hari perkumpulan. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. dan demikian pula nanti di akhirat mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Maksudnya mereka berada di belakang kita pada hari kiamat. Hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Tentang keutamaan hari Jumat sangat banyak sekali. Dari yang sudah kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilihkan hari berkumpul barakallahu fikum untuk umat ini pada hari Jumat, ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar. 6. Mendahulukan umat ini daripada umat-umat sebelumnya. Kemudian di antara keutamaan hari Jumat yang lain adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Nah, yang mana pada hari Jumatlah Adam diciptakan dan pada hari Jumat pula dia dimasukkan ke dalam jannah. Wa fihi ukhrija minha, dan juga pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari jannah, dari surga. Wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan nanti di akhir zaman kiamat ini tidak akan tegak kecuali pada hari Jumat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hari Jumat ini padanya terjadi hari sejarah-sejarah yang besar, peristiwa-peristiwa yang besar, mulai diciptakannya Adam barakallahu fikum, dimasukkan dia ke dalam jannah, dikeluarkan dari jannah, dan di akhir zaman kiamat akan tegak pada hari Jumat. Yang kedua, An-Nabi Lubabah ibni Abdul Munzir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr fihi khamsu khilalin mafraduha fihi khamsu khilalin. Sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpinnya seluruh hari dan yang paling mulia di sisi Allah, dan hari Jumat paling agung di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah dari hari Idul Adha dan hari Yaumul Fitr. Bayangkan, hari Jumat itu ternyata lebih besar, lebih mulia di sisi Allah daripada Idul Adha dan Idul Fitr. Dan pada hari Jumat ini ada 5 keutamaan. Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardh. Allah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pada hari Jumat, dan Allah keluarkan, Allah turunkan Adam ke bumi pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Adam pada hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman. Dan padanya pula barakallahu fikum, ada satu waktu pada hari Jumat itu, ada satu waktu yang mana tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan permohonannya, malam yas'al haraman, selama dia tidak meminta sesuatu yang haram. Jadi di dalam hari Jumat, pada hari Jumat itu ada satu waktu yang mana apabila seorang hamba meminta kepada Allah pada waktu tersebut, kecuali maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi permintaannya selama dia tidak meminta sesuatu yang haram. Kemudian wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat jugalah kiamat itu ditegakkan. ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wahunna yushfikna min yaumil jum'ah. Tidak ada dari seorang malaikat yang dekat dengan Allah, wala sama'in, dan tidak ada satu langit pun, dan tidak ada satu bumi pun, dan tidak ada satu angin pun, dan satu gunung, dan satu lautan pun, illa wahunna, kecuali mereka semuanya, makhluk-makhluk ini, mulai dari malaikat, langit, bumi, angin, gunung, lautan, kecuali mereka itu takut dari hari Jumat. Kenapa kok takut dari hari Jumat? Karena mereka tahu bahwa kiamat itu tegak pada hari Jumat, bukan tanggal 12 bulan 12 barakallahu fikum, tapi pada hari Jumat. Naam, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bagaimana rasa takutnya para malaikat dan para makhluk yang lainnya tentang hari kiamat. Menunjukkan mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gunung yang besar, naam, yang keras, naam, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, naam, la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah, maka niscaya engkau akan melihat dia tunduk khusyuk lantaran khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mereka terenyuh, bisa mereka tunduk dan khusyuk, padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang keras secara fisik. Nah, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ila huna, sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan hari Jumat kepada kita semua. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.